Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah berhubungan dengan dalil-dalil nas asma wa sifat, yaitu bahwasanya zahir dari nas-nas tentang asma wa sifat itu adalah makna-makna yang muncul di benak kita ketika mendengar atau membaca dalil-dalil tersebut. Dan makna yang muncul tersebut tentunya berbeda sesuai dengan konteks dan apa-apa yang dikaitkan dengannya. Nah, dan ini penting akhwani fillah untuk membantah siapa indahnya Anif Ahlul Majaz. Ya, nah, untuk membantah Ahlul Majaz. Nah, mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya nah, zahir dari suatu nas akhwani fillah tayyib itu ada yang hakikah, ada yang majaz. Padahal di sisi ahli sunnah wal jamaah zahir dari suatu nas semuanya hakikah. Dan tidak ada majaz padanya. Dan manusia ketika mensikapi zahir dari suatu nas-nas tentang sifat-sifat, mereka terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, Mbak Umar. Nah, golongan yang pertama yaitu mereka menjadikan makna zahir dari nas-nas tersebut adalah makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nah, menetapkan penunjukan makna tersebut tidak mengubah-ubahnya. Inilah yang ditempuh oleh para salaf kita. Dan inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Tayyib, mereka menetapkan makna zahir tadi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan nah, penunjukan makna tersebut tanpa mengubah-ubah, tidak pula menolak. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua Pak Ridwan. Mana batil tersebut apa? Mana batil yang mereka munculkan apa? Nah, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Golongan yang kedua yaitu golongan yang menjadikan makna atau menjadikan zahir dari nas-nas tersebut makna yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, yaitu bermakna tasybih, bermakna penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang kemudian mereka menetapkan na'am penunjukan makna yang mereka yakini tersebut, sehingga mereka tetapkan sifat dan mereka samakan sifat tersebut dengan makhluk. Inilah golongan siapa? Ahlu tashbih al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Golongan yang ketiga apa? Zakaria. Yaitu golongan yang menjadikan makna yang zahir dari suatu nas itu makna yang batil, yaitu makna tashbih, kemudian mereka menolak. Nah, kemudian mereka mengingkari na'am tayyib sifat tersebut dengan alasan kalau ditetapkan akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi alasan ahlu tashbih atau alasan ahlu ta'til kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah apa? Indah jawaban. Alasan pertama yang menjadikan mereka terjatuh dalam ta'til. Kenapa? Nah, karena mereka pada asalnya sudah apa menyamakan makna yang terkandung dalam nas-nas tersebut al-fanifilah dengan apa? Dengan makna tashbih. Itu mereka serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dulu, kemudian mereka nah terjatuh dalam ta'til dengan alasan agar bisa selamat dari tashbih. Paham sampai di sini nih? Hah? Paham, Ahmad? Baik, sekarang kita baca penjelasan tentang batilnya madhab ahli ta'til. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, wa madhabuhum batilun min wujuh. Dan madhab mereka, yaitu ahli ta'til, batil dari berbagai macam sisi. Tayyib ahadiha, yang pertama, annahu jinayatun ala nususi haythu ja'aluha dalatan ala ma'nan batil ghairi la'ikin billahi wala muradin lah. Yang pertama, bahwasan ini merupakan bentuk kejahatan atas nas-nas syariat. Nah, mereka akan berbuat kejahatan, berbuat kedzaliman terhadap nas-nas tentang asma maupun sifat. Kenapa? Haitsu ja'aluha dalatan 'ala ma'nan batin. Ya, di mana mereka menjadikan nas-nas tersebut menunjukkan atas suatu makna yang batin. Nah, ini kan tentunya kejahatan. Bagaimana mungkin sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya kok ditunjuk dibawa kepada makna yang batin, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah dan tidak pula dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas merupakan bentuk jinayah. Nah, merupakan bentuk kejahatan terhadap nas. Al-wajh tsani, sisi yang kedua, annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahiri. Yang kedua, bahwasanya perbuatan tersebut merupakan bentuk pemalingan ya, kalam Allah dan kalam Rasulnya dari zahirnya. Itu memalingkan kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW dari zahir yang ada. Wallahu ta'ala khatabal nasa bilisanin arabiyyi mubin. Dalam keadaan Allah mengajak bicara manusia dengan bahasa Arab yang jelas. Untuk apa? Liya'qilul kalama wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadzal lisanul arabi. Allah berbicara dengan bahasa Arab yang jelas agar apa? Manusia memahami kalam tersebut dan memikirkannya sesuai dengan konsekuensi kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi karena Al-Qur'an ikhwanifillah turun dengan bahasa Arab, ya kita memahaminya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jangan memahami Al-Qur'an dengan kaidah bahasa Indonesia, yang tidak akan nyambung. Nah, tapi pahami dengan kaidah bahasa Arab. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatabahum bi afsahi lisanil bashar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengajak bicara para sahabat dan umat ini dengan sefasih-fasihnya bahasa manusia. Nah, karena beliau diberi jawami'ul kalim dan diberi apa kefasihan dalam mengutamakan. Fa wajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi 'ala dhahirihil mafhumi bidzalikal lisanil arabi. maka wajib untuk membawa kalam Allah dan kalam Rasulnya dan sesuai dengan zahir yang dipahami berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab. غير أنه يجب أن يصانع عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. Hanya saja dan wajib untuk dijaga dalam menetapkan makna yang zahir tersebut dari apa? Dari takyif dan tamthil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menetapkan sifat na'am mendengar, menetapkan sifat murka, tentunya kita tidak boleh khanifillah membagaimanakan pendengaran Allah, kemudian membagaimanakan kemurkaan Allah, atau menyamakan. Ketika kita menetapkan sifat tangan, menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ini semuanya harus dijauhi. Tapi tetap kita menetapkan makna yang zahir dari apa? Dari sifat tadi. Tangan ya tangan. Tidak kita ubah kepada makna yang lain. Baik. Kemudian sisi yang ketiga, al-wajh tsalits, anna sarfa kalamillahi wa rasulihi an dhahirihi ila ma'nan yukhalifu qaulun 'ala Allah bila ilmin wa huwa muharram. Bahwasanya melainkan kalam Allah dan kalam Rasulnya dari zahirnya menuju kepada makna yang menyelisihi zahir, itu adalah perkataan atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu merupakan perkara yang diharamkan. Ya. Ini sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga, seorang memalingkan kalam Allah dari zahirnya, khalifillah. Berarti apa? Dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini perkara yang diharamkan. Niqaulihi ta'ala, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakan wahai Nabi, hanyalah yang Allah haram, yang telah Rabbku haramkan, yaitu perkara-perkara yang kecil. Al-fawahish, perkara-perkara yang kecil, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat buruk akibatnya, baik di dunia maupun akhirat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula dosa dan perbuatan zalim tanpa hak, dan menyekutukan Allah dengan perkara-perkara yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu tentangnya. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang diharamkan di antaranya adalah berbicara atas nama Allah tentang perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Nah, disebutkan ya khanifillah, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala terakhir. Nah, kalau kita perhatikan urut-urutannya, ini dari yang apa? Dari yang dosa-dosa, kemudian kesyirikan, kemudian naik yang paling parahnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena kesyirikan tidaklah terjadi kecuali setelah melalui ini. Naam. Wa liqaulihi subhanahu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Syaitnya apa? Jangan kalian berbuat, berucap masuk semua. Nah, apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Nah, jangan berucap sesuatu yang tidak kita ilmu. Jangan pula berbuat sesuatu yang kita tidak mengilmuinya. Karena sebenarnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Baik. Sisi pendalilannya, fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an dhahiri ila ma'nan yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bihi ilmun wa qala 'ala Allahi ma la ya'lamu min wajhain. Dan orang yang memalingkan kalamullah dan kalam rasulnya dari zahirnya, apa dikala menuju kepada makna yang menyelisihinya, maka sebelum dia telah apa? Telah berucap tentang perkara-perkara yang tidak memiliki ilmunya. Tayyib dan berbicara atas nama Allah hal-hal yang dia tidak mengetahui. Hal ini bisa ditunjukkan dari dua sisi yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Cuma syahid ya sekarang yang antum perhatikan tiga sisi yang menunjukkan tentang apa batilnya mazhab ahlu ta'til. Ringkasnya bagaimana ya? Kalau ditanya pemahaman ahlu ta'til atau istilahnya siapa ahlu ta'til? Mu'attilah. Nah, ahlu tashbih, musyabbihah atau mumatsilah. Sedangkan ahlu ta'til mereka adalah mu'attilah. Dan telah kita lewati ta'til ada berapa macam? Ada berapa macam ta'til itu? Maulana. Penolakan nama-nama dan sifat-sifat Allah ada berapa macam? Secara umum Irban ada berapa macam? Iqbal Tasha kedua yaitu apa? Maklum apa itu? Ta'tilun mahad. Tayyib. Ta'til mahad atau lebih mudahnya ta'til mutlak. Nah, maksudnya apa? Ta'til jenis pertama ta'tilun mahad. Ta'tilun mahadun. Antum kalau mutlak lebih mudahnya, lebih mudah ta'til mutlak. Dalam kurung mutlak. Ta'til mutlak. Maksudnya apa? Yang mengingkari secara apa? Totalitas. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara totalitas apa dibilang. Jadi tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah sama sekali. Sebagaimana pula tidak mau menetapkan nama-nama Allah sama sekali. Inilah taktilnya siapa? Yang seperti ini. Siapa? Orang-orang? Hah? Nah, siapa? Hah? Nah, siapa? Orang-orang ateis. Orang-orang ateis yang enggak mengakui adanya Allah sama sekali. Ta'til mah. Ta'til mutlak. Ta'in yang pada asalnya mereka apa? Mereka sama sekali enggak meyakini adanya syariat. Allah saja enggak mereka yakini ada. Ini namanya ta'til mutlak. Nah, kemudian yang kedua ta'til apa? Juz'i. Nah, ta'til juz'i. Ta'til sebagian saja. Baik. Atau tadi kalau lebih mudahnya ta'til kulli dan ta'til juz'i kalau ingin disamakan. Jadi istilah yang pertama bisa ta'tilun mahad, ta'tilun mutlak atau ta'tilun kulli. Nah ini lebih selaras dengan ta'til yang kedua, menghafalnya juga lebih mudah. Ta'tilun kulli itu ta'tilun secara keseluruhan, secara totalitas. Kemudian yang kedua ta'tilun juz'i, ta'til sebagian. Seperti orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Yang mereka apa? Masih menetapkan sebagian tapi menolak yang lain. Paham? Nah, ahlu ta'dil ini kebatilannya diterangkan dari tiga sisi yang disebutkan Syekh tadi. Ringkasnya bagaimana ringkasnya? Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Gimana definisinya, Pak? Yang pertama, ahlu ta'til, mereka telah berbuat kejahatan terhadap nas-nas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kenapa? Karena mereka menjadikan zahir dari suatu nas makna batin yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Baik. Yang kedua, apa? Ahmad. Hah? Pahami baru diungkapkan. Panjang yang kedua, ha? Gimana? Terangkan kebatilan mereka. Tapi berarti ringkasnya untuk sisi batin yang kebatilan yang kedua ini, kita katakan alhamdulillah bahwasanya taktil itu merupakan bentuk memalingkan kalam Allah dan kalam Rasulnya dari zahirnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alhamdulillah menetapkan syariat ini, nah, kain berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab yang sifatnya jelas, sehingga wajib kita memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sesuai dengan zahir yang dipahami berdasarkan kaidah tata bahasa Arab. Tidak boleh kita memalingkan dari zahir tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ta'til afanibillah berarti memalingkan kalam Allah dalam kamar Rasulnya dari zahir yang hak menuju kepada makna yang menyelisihinya. Dan ini perkara yang batin, yang haram, karena bahwa merupakan bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Intinya, ahlu ta'til afanifillah, ahlu batin, dikarenakan apa? Dikarenakan memahami zahir nas dengan cara yang batin. Itu intinya sudah. Nah, kebatilannya kenapa? Karena mereka menjadikan makna zahir makna yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Yang kedua, karena mereka membandingkan kalam Allah dan kalam Rasulnya dari zahirnya. Yang ketiga, karena mereka menetapkan makna yang menyelisih zahir, dan ini bentuk berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini ringkasnya. Tayyib, barakallahu fikum. Dipahami? Kita cukup sekian. Dan pembahasan berikutnya akhwanifillah akan lebih butuh penalaran. Kenapa? Karena pembahasan-pembahasan berikutnya adalah membantah syubhat-syubhat mereka. Nah, menjadi konsentrasi. Kalau keluar-keluar, mesti yakin tidak akan paham. Putus-putus jadi sinyalnya. Nah, ya. Jadi pahami dengan baik. Apalagi nanti pada fase yang keempat, berhubungan dengan syubhat serta jawaban-jawabannya. Ini pembahasan yang butuh betul-betul penalaran yang baik untuk bisa memahami syubhat dan memahami jawaban. Dan kalau kita paham ini, maka faedahnya akan sangat banyak untuk membantah syubhat-syubhat ahlul batin seputar asma' wa sifat yang banyak disebarkan oleh orang-orang dari kalangan ahli bidah. Nah, di zaman ini maupun di zaman-zaman sebelum ini. Nah, karena ahli bid'ah al-qanifinah syubhatnya hanya muter-muter saja. Nah, syubhat mereka itu cuma muter-muter saja. Cuma terkadang diolah, direnovasi. Tapi intinya sama dengan pendahulu-pendahulu mereka. Maka ketika kita mempelajari bimbingan para ulama dalam membongkar syubhat-syubhat tersebut, insyaallah. Nah, syubhat-syubhat yang baru akan mudah kita apa? Kita kenali dan kita bisa membongkarnya. Baik. Barakallahu fiikum, nakta bihadza, subhanallahi wa bihamdihi.